dia dengar cerita Nabi menggembala kambing, dia pengen kambing. Ya sudah, kita cari. Cari kambing. Sampai ke satu tempat, saya enggak perlu sebut lah. Karena di Google pun sudah enggak ada namanya. Kelas namanya. Habis. Kelas itu habis. Naik tuh ke atas bukit, ke atas. Naik. Sampai di situ ada satu keluarga. Saya kira baik keluarganya, soleh. Cirinya kami datang aja, makanan tuh diada-adain semua. Ikannya, Masya Allah, ya. Buahnya. Eh, gue makan dulu. Penghasilannya cuma 100 ribu per bulan. Tapi tamu datang, buah ada, ikan ada, itu ada. Lengkap, Masya Allah. Mana kambingnya? Tengok ke belakang, bersih putih kambingnya tuh. Putih bersih. Tapi yang heran tuh di mulutnya tuh ada potongan aqua. Jadi ditutup ke mulutnya begini, yang setengah liter tuh ya. Di mulut kambingnya itu ditutupkan begini. Saya tuh kan senyum, saya tanya, eh kambing kenapa sakit? Tapi jawabannya membuat saya terpaku beberapa detik. Diam, ternyata saya air mata. Ini bukan sakit. Sambil ketawa mereka. Ini bukan sakit, saya tanya. Ini baru kami bawa di tempat kami beli. Kami tutup mulutnya dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Saya bilang, kami cuma pandai menyampaikan teorinya. Anda jangankan mulut Anda, mulut kambing pun Anda tutup. Di kota saja ada orang-orang berharap surga. Jangankan mulut kambingnya, mulutnya saja sendiri kadang-kadang tak bisa dia kontrol. Jadi kalau sudah keberkahan itu datang, nikmat hidup, dunia itu serasa kecil. Datang harta itu malah bingung gimana cara menyalurkannya. Jadi, sudahlah, pokoknya enak aja. Berkah itu kepake semua, manfaatnya tinggi. Tapi kalau berkahnya kurang, walaupun banyak itu gak akan cukup. Datang lagi, datang, pengen. Jadi di dalam tubuhnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Ya, haus itu kan butuh minuman. Kalau berkah itu minuman apa aja, yang halal baik, dia minum. Air putih, minum. Tapi kalau gak berkah, ya pengennya banyak. Malam-malam, air putih terus. Buah naga dong, buah naga. Baik. Tek, nasi goreng, itu kan. Apa nasi goreng? Enggak, bonsiri yuk. Bonsiri. Tinggal di Kalimalang, pengen digoreng ke Bonsi ini. Udah jam 9 malam, gitu kan. Paksain berangkat. Pas macet lagi. Nyampe sana, tempuh jalan macet-macet. Tadi mobilnya juga gak karuan. Nyampe sana tutup. Aduh, capek. Ya, yang kedua, ciri harta berkah itu kepake. Kepake ibadah. Pakaian berkah dipakai nutup aurat. Harta banyak. Pakaian dikoleksi banyak. Tapi maaf, fungsinya hilang. Hilang. Ngapain Anda kalau cuma beli pakaian untuk buka aurat? Ngapain? Jangan berlomba sama hewan, gak akan menang. Itu lihat monyet tuh. Monyet jantan, monyet betina, gak pakai pakaian. Anda mau kontes sama binatang, gak akan menang. Ayo. Ngapain membeli sesuatu? Allah kasih rezeki nih, pakai ibadah. Pakaian, tutup aurat kamu. Anda dikasih, tapi kemudian uang yang banyak itu, Anda punya uang miliaran untuk tutup aurat aja gak mampu. Kasihan. Masa kalah sama orang yang cuma penghasilan 100 ribu? Dia cuma punya 100 ribu, bisa tutup aurat. Anda dikasih 100 miliar, gak bisa tutup aurat. Berapa banyak lagi harta yang Anda butuhkan untuk nutup aurat Anda? Orang cuma punya sendal, bisa ke masjid. Anda dah punya Ferrari, masih belum bisa ke masjid juga. Anda butuh kendaraan apa lagi? Itu cara berpikirnya. Jadi kalau harta gak berkah tuh susah gitu. Kalau harta berkah tuh gak peduli. Mau sandal, mau yang lain. Saya pengen ibadah kok, bukan pengen ngumpulin harta. Begitu harta muncul, motivasinya zakat, infak. Dunianya juga dapat. Gak apa-apa. Dapat Ferrari, pakai ke masjid. Pulang hilang ya gak apa-apa, mau titipan. Gitu, cara berpikirnya begitu gitu. Ini harta banyak-banyak tapi gak bisa dekatkan sama Allah. Ya perlu berharta berapa banyak lagi. Orang dulu cari harta itu supaya bisa mendekat kepada Allah. Makanya turun ayat Quran surah 77 itu, Quran surah 28 ayat 77. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Hei, dari harta yang saya titipkan ke kamu, cari akhirat. Makanya dulu orang pengen cari harta itu supaya bisa zakat, bisa infak. Kalau kaya itu biasa. Nabi mengatakan, umatku kaya itu biasa. Jadi bagi orang Islam kaya itu biasa. Kalau pengen kaya itu gampang. Gampang, gak susah kok. Gak susah. Demi Allah saya katakan gak susah. Yang susah itu mengelola kekayaan supaya mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu yang sulit. Kata Nabi, yang aku khawatirkan umatku tak mampu mengelola kekayaan itu. Kalau pengen kaya aja gampang. Iya, gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau tidak ya gak juga gitu. Susah. Belajar ilmunya, makanya ngajinya harus sampai tuntas. Al-Bukhari buka, Pengen fokus bisnis, buka kitabut tijarah. Pengen fokus di ilmu, kitabul ilmi. Buka. Pengen fokus di birokrasi, kitabul imarah. Belajar sampai tuntas. Lalu amalkan, maka terbukalah pintu-pintunya. Nah, terakhir, saya tutup. Bagian terakhirnya, wala yunqasu min rizqi syai'a. Dan jangan khawatir, kata Nabi, orang yang menyempatkan diri untuk belajar di majlis ilmu, rizkinya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun Anda sudah ada jadwal untuk mendekat diri kepada Allah, tiba-tiba jadwal itu berbenturan misalnya dengan sebuah pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan itu bisa diakhirkan, tidak darurat sifatnya. Kak, ya sudah pilih majlis ilmu. Jangan takut kehilangan rizki. Apalagi kalau sudah wajib sifatnya seperti Jumatan. Jumatan itu wajib. Sampai turun ayat. Ya, di Quran surah ke-62 itu, ayat yang ke-11, paling kiri agak ke tengah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fataraquka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Ada orang yang tega meninggalkan Jumat untuk urusan dunianya. Ada proyek tanda tangan di hari Jumat, nilainya 100 miliar. Proyek itu cuma tanda tangan di hari Jumat. Anda tiba untuk Jumatan. Saya tanya pada ikhwan, pilih 100 miliar atau pilih Jumatan? Benar. Nah. Jumatan apa 100 miliar? Jumatan. Begitu keluar, oh Jumatan kan besok-besok lagi. Jumatan kan minggu depan lagi. Meninggal Anda besoknya. Kata Allah, kalau ada orang yang tega meninggalkan Jumat karena urusan dunia, katakan Muhammad, kul ma indallahi khairum minallahu wa minat tijarah. Katakan pada mereka, apa yang Allah sudah siapkan bagi orang yang tetap memilih Jumat, itu akan dibuat lebih baik dibandingkan dengan mereka yang dapatkan. Dibandingkan dengan dunia yang mereka kejar. Dibandingkan dengan kesia-siaan yang sedang mereka lakukan. Kenapa ya Allah? Wallahu khairur razikun. Sebab aku. Wallahu khairur razikin. Sebab aku yang ngatur rizki. Rizki kan punya aku. Aku yang terbaik dalam memberikannya. Aku yang terbaik dalam mengaturnya. Ini orang aneh katanya. Hambaku yang ini aneh. Sudah tahu aku yang ngasih. Dia meninggalkan aku. Maka yang mendekat kepadaku, aku akan berikan yang terbaik untuknya. Makanya ketika Anda ngajar Jumat, berkah diberikan. Belum keluar, udah ada yang nasi gratis. Belum nyampe rumah, udah makan. Sana tanda tangan dulu. Uang belum cair, nungguin. Yang paling dahsyat begitu ditinggalkan wafat. 100 miliar gak dapat. Proyek gak jadi. Berhadapan dengan Allah dalam hisab. Apa yang mau dibawa? Jadi kita akhiri kesimpulannya, jika ada majlis ilmu yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah sesuai dengan target-target yang ingin kita capai, maka buru itu. Siapkan bagian dari episode hidup kita untuk menempatkan diri kita belajar pengetahuan tadi. Jika Anda bisa bersikap demikian, berwaktu, berangkat lebih awal, ambil manfaatnya, maka Anda mendapatkan 3 keutamaan langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, malaikat akan bersolawat kepada Anda dengan 3 pengertian, memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, mengaminkan doa. Yang kedua, akan diberkahi dalam setiap rizki yang ia peroleh di pekerjaannya. Berkah. Dan yang ketiga, Allah menjamin melalui lisan nabinya, Allah enggak akan pernah mengurangi rizki yang ia dapatkan dalam pekerjaannya. Yakin dengan itu. Ya, inilah motivasi yang disampaikan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dari Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Kalau sudah paham seperti ini, maka coba duduk dulu di rumah, petakan hidup kita dalam sepekan ini, apa aktivitasnya? Apa sibuk di pekerjaan saja? Kalau merasa sibuk, coba atur waktu. Kapan ada pengajian, diatur. Kalau perlu dari sebulan disiapkan, ini pengajian ini. Lihat jadwalnya ada di mana. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terasa nikmatnya. Sampai Anda merasakan kalau tidak ikut sekali rasanya nggak enak, ada yang ketinggalan. Nah, itu kalau sudah begitu, itu keberkahan yang luas itu. Enak hidupnya kalau sudah begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, insya Allah dalam waktu dekat sekitar pekan depan ya, yang karantina periode kedua akan dimulai. Insya Allah nanti untuk yang di base-nya di Bekasi, yang akhwat juga dibuka, ikhwan dibuka, mungkin sudah seleksi, pekan depan kita mulai. Yang angkatan pertama itu tetap berlanjut untuk murojaah, karena saya pengen mutkin yang semua yang menghafal itu, jadi diberikan form murojaah. Alhamdulillah ada yang hafal 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari, ya ada yang sedang pemantapan. Kemudian nanti bagi yang belum masuk di situ karena kuotanya mungkin terbatas, tempat dan trainersnya, insya Allah nanti bulan depan kita ada karantina akbar. Saya sedang siapin bukunya dulu. Karantina akbar itu diberikan bimbingan, tidak harus datang ke tempat kami nanti prakteknya. di buku itu disiapkan dengan videonya, bimbingan bisa dikerjakan di rumah dan dikontrol dengan kita secara online. Jadi dikasih kabar, dikasih kemudian motivasi, ya. Cuma dikerjakan di rumah, mungkin Anda menghafal dengan keluarga, ambil dulu waktu 30 hari. Itu sama metodenya, nanti bisa setoran ke tempat kami. Saya sudah diskusi dengan para masyayikh dari Al-Azhar, ada yang dari Sudan juga, nanti mereka yang akan jadi pengetes, ya. Ya, bersama kami juga dengan beberapa ustaz-ustaz lain. Yang ketiga, nanti saya diskusi dengan dari pengurus Al-Azhar. Saya sudah mintakan spesial kemarin dari beberapa waktu. Saya minta beberapa syekh yang kemarin datang itu ada 5, dan mereka juga minta ingin safari untuk bisa berdakwah menyapa masyarakat Indonesia. Saya nanti akan koordinasi bila di sini nanti ada slot waktu, kapan-kapan nanti mungkin bisa dibawa untuk ke sini untuk mengajar beberapa hal yang mungkin bermanfaat. Ada ahli qiraat, ada ahli juga ulumul Quran. Ya, sebetulnya kemarin ada tokohnya datang itu untuk berjumpa dengan kami juga, Dr. Usama, Syekh Usama, itu ulama terkenal. Ya, kemarin kalau bukan Syekh Ali Jumat, Syekh Usama, cuman begitu datang di set kami sedang umrah, jadi lebih cepat datangnya. Akhirnya 5 orang diminta untuk tinggal, kemudian tambah dengan kemlunya dan kedutaannya. Alhamdulillah kemarin disepakati kita akan kerjasama. Saya Desember akan ke Al-Azhar, bertemu dengan Syekh Azhar, para mufti, para imamnya, dan di situ kami boleh mengajukan permintaan untuk sekiranya memenuhi kebutuhan dakwah di Indonesia. Ya, kita juga bekerja sama untuk bisa berkolaborasi pemberian fatwa. Nanti pertanyaan dari Indonesia langsung dapat jawaban dari Mufti Al-Azhar. Jawaban. Saya sedang sounding juga ke Sudan, sudah disepakati. Ke Saudi, nanti dari Madinah juga siapkan 7 da'i. Jadi saya ingin ada keragaman. Jadi mengajar, ilmu kita bisa dapatkan. Dari Al-Azhar begini, Madinah begini, dari Sudan begini, dari Maroko seperti ini. Jadi mudah-mudahan manfaatnya lebih luas insyaAllah. Ya, didoakan saja supaya lancar. Dan saya sedang siapkan murid-murid juga nanti akan berangkat. Jadi kalau saya wafat, mereka teruskan. Yang dibangun ini hanya pondasi saja. Bangun tempat, nanti kami juga nanti akan sounding. Mungkin pekan depan kita sedang siapkan pesantren dan center keislaman. Itu mungkin saya bangun, mungkin kalau sudah jadi, bisa saya teruskan di situ berdakwah. Kalau saya wafat lebih dulu, mungkin nanti murid-murid yang teruskan kemudian. Yang penting bagaimana kita menyiapkan bekal sebelum pulang. Ayo berubah, jadi lebih baik, saling mendoakan. Mudah-mudahan wafat husnul khatimah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا نطيع لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا علمنا ما ينفعنا وفقنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat syuruq dan mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.